toples kue, udah. Panci buat gule, udah. Mukena buat mama, udah. Baju koko buat papa, juga udah. Baju buat aku. Cie, yang udah dapet THR nih. Belanja apa aja? Terus dapet promo di mana sih? Promo melimpah buat kebutuhan Ramadan dan Lebaran. Ya cuma ada di Lazada THR Sale. Masih banyak promo melimpah untuk kebutuhan Ramadan dan Lebaran kamu yang bisa kamu dapetin di Lazada THR Sale. Dari tanggal 9 sampai 24 April 2023, ada cashback setiap hari hingga 10%, gratis ongkir tanpa minimum pembelian, dan tentunya pengiriman cepat. Jangan sampai ketinggalan ya, just buka aplikasi Lazada kamu dan tambah ke troli sekarang.